Bismillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna Allah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Di pertemuan yang lalu telah kita masuki syarat yang keempat dari syurutul bay', wa huwa an yakun mimma yubahul intifa' ay yakuna al-mabi' mimma yubahul intifa'u bihi mutlaqan. Bahwa barang yang diperjualbelikan termasuk jenis barang yang bisa dimanfaatkan secara mutlak. Keluar darinya hal-hal yang telah kita sebutkan dan telah kita lewati beberapa permasalahan jual beli ala khamar. Nah, berarti termasuk pula di dalamnya jual beli narkoba. Nah, diharamkan dan itu memakan harta manusia dengan cara yang batil. Demikian pula hukum jual beli alkohol, parfum yang padanya tercampur alkohol, jual beli bangkai, jual beli kulit, baik sebelum disamak atau setelah disamak, jual beli al-khinzir, babi, demikian pula bulu dari babi tersebut, demikian pula yang telah dilewati jual beli hewan yang diawetkan. Juga telah dilewati jual beli al-bigol wal-hamir, keledai. Nah, juga telah dilewati jual beli at-tuyur, jenis-jenis burung. Nah, juga telah disinggung tentang jual beli al-kird, kera. Telah kita sebutkan bahwa para ulama sebagian mereka mengatakan hukumnya dibenci. Ada pula di antara ahlul ilmi yang mereka menyatakan diperbolehkan jika bisa memberi manfaat, menjaga barang dan semisalnya. Khilaf yang terjadi di kalangan ahlul ilmi disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni. Ada satu penukilan yang juga beliau sebutkan di tempat yang lain, masih dalam penukilan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Mughni, Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni jilid 9 halaman 408, beliau menyatakan qala Ibnu Abdil Bar, berkata Ibnu Abdil Bar, la a'lamu baina ulama'il muslimina khilafan annal qirda la yu'kalu wa la yajuzu bay'uhu. Saya tidak mengetahui adanya khilaf di kalangan ulama kaum muslimin bahwa kera, monyet itu, la yu'kal, tidak dimakan, demikian pula tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Apa yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdil Bar rahimahullahu taala tentang penukilan ijma' bahwa kera itu tidak dapat dimakan, tidak boleh untuk dimakan. Nah, diharamkan. Demikian pula tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Nah, adapun penukilan ijma' tentang tidak diperjualbelikannya telah kita sebutkan. Ibnu Qudamah di tempat yang lain menukilkan adanya khilaf yang terjadi, sehingga penukilan ijma ini perlu ditinjau kembali. Tapi berikutnya, permasalahan yang juga terkait dengan syarat yang keempat ini, syarat barang yang diperdagangkan termasuk sesuatu yang bisa dimanfaatkan, bai'ul hasyarat, jual beli serangga. apa hukumnya? Nah, kalau Hanafis, kumbang, akarib, kalau jengking, hayat, jual beli ular, jual beli ulat. Nah, dan yang semisalnya. Khonibidin azani wa zakumullah, para ulama mereka menyatakan, menjelaskan, apabila hewan-hewan tersebut termasuk jenis hewan yang tidak ada manfaatnya, tidak memiliki manfaat, nah, tidak memiliki manfaat yang sifatnya mubah, maka tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Nah, apalagi di antara serangga-serangga tersebut, al-hasyarat tadi, di antaranya ada hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Nah, seperti ular, seperti galajengking. Nah, yang semacam ini diharamkan untuk diperjualbelikan. Gak boleh jual beli ular, tidak boleh untuk memperjualbelikan galajengking. Diharamkan, karena Nabi SAW memerintahkan untuk atau menjelaskan tentang diperbolehkan untuk dibunuh hewan-hewan tersebut. Bahkan perintah untuk dibunuh, uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah dua hewan hitam di dalam salat. Al hayyatu wal aqrab, ulat dan kalajengking. Beliau juga menyatakan khamsun minad dawab yuqtalna fil hilli wal haram. Ada lima hewan fasik yang boleh dibunuh di daerah halal atau di daerah haram. Di antara yang beliau sebutkan sallallahu alaihi wasallam al aqrab, ya, kalajengking, dalam riwayat yang lain al hayyah, ular. Nah, berarti semua jenis ular, kalajengking dan serangga yang lainnya yang tidak memiliki manfaat atau yang disebutkan oleh nas tentang bolehnya untuk dibunuh, maka tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Jual belinya berarti tidak sah. Nah, adapun jenis serangga yang memberikan manfaat, yang ada manfaatnya, seperti kata para ulama, dudul qazzi, ulat sutra. Nah, wabizirihi, dan anak-anaknya yang masih kecil, ya. Nah, itu kata para ulama boleh untuk diperjualbelikan. Boleh untuk diperjualbelikan, dan itu madhab jumhur ulama. Jumhur ulama mereka mengatakan boleh. Kenapa? Karena memberikan manfaat, menghasilkan sutra. Nah, seseorang boleh memiliki ulat sutra tersebut untuk kemudian dia mengambil manfaat darinya dengan sutra yang dihasilkan darinya, sehingga boleh bagi dia untuk memperjualbelikannya. Nah, boleh bagi dia untuk memperjualbelikan. Itu madhab jumhur ulama, menyelisih madhab Abu Hanifah yang mengatakan tidak boleh diperjualbelikan ulat sutra tersebut kecuali bersama sutranya. Nah, kalau cuma ulat sutra sendiri enggak boleh, kata dia. Ya, kata Abu Hanifah. Naam, rahimahullah. Jumhur ulama mereka mengatakan diperbolehkan, dan ini yang sahih. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kembali kepada syarat yang keempat yang kita sebutkan, termasuk barang yang boleh untuk dimanfaatkan secara mutlak. Nah, termasuk pula yang disebutkan para ulama, adidan lisoidis samak, jenis ulat yang digunakan untuk memancing. Apa orang sini bilang? Hah? Jenis ulat yang digunakan untuk memancing. Cacing, apa, pancingan itu, ya, biasanya dekat pinggir laut atau pinggir pantai itu dan seterusnya. Kata para ulama, ini serangga yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan dari madhab al-Hanabilah. Demikian pula salah satu pendapat dari madhab Syafi'iyah, mereka memperbolehkannya. Kenapa? Karena ada manfaatnya untuk dipakai sebagai alat atau sarana pancingan. Nah, permasalahan yang lain jual beli lebah. Nah, Ibnu Qudamah rahimahullah beliau menyatakan wa yajuzu bai'un nahli idza syahadaha mahbusatan bihaitsu la yumkinuhu an tamtani'. Boleh untuk menjual lebah jika ia bisa melihatnya secara langsung dalam kondisi bisa menyaksikannya secara langsung dalam kondisi lebah itu dalam kondisi tertawan. Nah, tertawan olehnya sehingga tidak memungkinkan bagi dia untuk kemudian bisa mendapatkan hewan tersebut. Yakni jangan dia menjual lebah yang tidak mampu untuk ditangkap, tidak mampu untuk dia miliki. Nah, adapun lebah yang mampu untuk dia kurung dalam artian di tempatnya, mungkin di sangkarnya atau apa apalah yang mereka namakan. Nah, mungkin di situ ada ratunya, misalkan ratu lebah yang diperjualbelikan. Nah, ketika dia mampu melihatnya, ya, artinya mengetahui bahwa barang itu ada, lebah itu ada, hidup. Naam, maka boleh untuk dia memperjualbelikannya. Ini mazhab jumhur ulama. Mazhab jumhur. Sekali lagi menyelisih mazhab Abu Hanifah yang menyatakan tidak boleh diperjualbelikan kecuali bersama madu. Ya. Kalau ada madunya boleh untuk memperjualbelikannya. Kalau tanpa madu, cuma lebah saja, ratunya saja misalkan, kata Abu Hanifah tidak diperbolehkan. Jumhur ulama mereka mengatakan diperbolehkan dan itu yang sahih. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Namun terjadi khilaf di kalangan mereka tentang hukum memperjualbelikan lebah yang ada di sarangnya, sarang lebahnya. Nah, hukum memperjualbelikannya apakah boleh atau tidak? Hal ini kembali kepada permasalahan apakah lebah itu diketahui secara jelas, ya, adanya, keberadaannya, jumlahnya misalkan, ataukah tidak? Nah, jadi dikembalikannya bukan kepada manfaatnya, tapi dikembalikan kepada apakah barangnya itu ada atau tidak, jahalah ataukah tidak? Nah, ya, jangan sampai dia mengatakan ini satu sarang banyak, ternyata tidak ada lebah di dalamnya, karena tidak diketahui secara jelas. Itulah diperselisihkan oleh para ulama, apakah boleh memperjualbelikan lebah di dalam sarangnya ataukah tidak. Sekali lagi hal ini kembali kepada, ya, tidak ada al-jahala wal-ghoror, tidak ada bentuk ketidakjelasan di situ. Selama perkara ini dihilangkan, dinafikan, artinya jelas ada lebahnya tersebut, maka diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan dalam Al-Mughni. Nah, sebelum kita lanjut kepada permasalahan yang lain, para ulama juga mereka menyebutkan jual beli hewan buas. Nah, jual beli hewan buas, apakah diperbolehkan atau tidak? Jual beli singa, nah, macan tutul, nah, harimau misalkan, dan yang semisalnya, beruang, jual beli beruang madu misalkan, atau apalah, nah, dari hewan-hewan buas. Nah, Ibnu Qudamah rahimahullah beliau menukilkan khilaf yang terjadi di kalangan ahlul ilmi dalam kitabnya Al-Mughni. Madhab Al-Imam Syafi'i dan madhab Al-Hanabila mereka mengatakan boleh untuk memperjualbelikan hewan buas tersebut, namun dengan syarat kalau hewan buas itu mampu untuk diajari berburu, ya, bisa untuk dijadikan sebagai hewan berburu dengannya, seperti anjing untuk berburu. Kalau mampu diajari maka boleh, kalau mampu diajari maka boleh untuk diperjualbelikan, kalau tidak maka tidak, ya, kalau tidak maka tidak. Nah, menyelisih sebagian ahlul ilmi yang mereka mengatakan tidak boleh, ya, tidak boleh hewan-hewan buas tersebut diperjualbelikan karena teranggap najis, karena teranggap najis. Nah, ini masyarakat wa azani wa azakumullah, Jadi kembali kepada permasalahan, apakah hewan buas tersebut mampu untuk diajari, ya, untuk dia bisa berburu ataukah tidak. Syekh bin Baz rahimahullah taala dalam fatwa beliau, dalam majmu' fatwa beliau jilid 19 halaman 40, beliau ditanya, hal tuqasu siba'u 'alal kilab fi nahiyatin nahyi fil bai'i, apakah dikiaskan hewan-hewan buas kepada anjing dari sisi larangan untuk memperjualbelikannya? Nah, apakah dikiaskan sebagaimana anjing itu dilarang untuk diperjualbelikan? Apakah demikian pula hewan-hewan buas? Syekh bin Baz rahimahullah termasuk ulama yang menyatakan tidak boleh memperjualbelikan, atau berpendapat tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan anjing secara mutlak, sama saja yang terlatih ataukah tidak. Nah, beliau ditanya, apakah dikiaskan juga kepada hewan-hewan buas? Beliau menjawab, naam, iya. Asiba'u min babi aula. Adapun hewan-hewan buas, ya, hewan-hewan pemangsa, itu lebih utama lagi. Annaha la tuba'u li syarriha wa khubthiha wa adamil fa'idati minha. Hewan-hewan tersebut tidak boleh untuk diperjualbelikan karena li syarriha, kejahatannya, artinya bahayanya, ya, khubuthnya, khabithnya, yakni kejelekannya, dan tidak ada faedah darinya. Nah, jual beli singa, mau diapain singa itu? Nah, mau disuruh berburu misalkan, ya, mungkin dia gak bisa berburu, dia gak bisa diajari. Nah, malah mungkin bisa membahayakan tuannya, malah bisa dimakan. Nah, berarti kemudaratan. Nah, maka beliau mengatakan tidak ada faedahnya, sehingga tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Al-asadu wan-namiru wal-fahdu wadh-dhibu kulluha la tuba'. Ya, singa, harimau, macan tutul, serigala, seluruhnya tidak boleh untuk diperjualbelikan. Bai'uha batilun min babi aula. Jual belinya batil, lebih utama lagi, ya, daripada jual beli anjing. Nah, ini masyarul ikhwa azan wa zakumullah. Permasalahan yang lain, jual beli air. Nah, jual beli air, ini juga disebutkan oleh para ulama. Nah, kenapa jual beli air ini kok disebutkan para ulama? Apakah diperbolehkan atau tidak? Hal ini disebabkan ada riwayat-riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Nah, dalam riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, al-muslimuna syuraka'u fi thalathin. Kaum muslimin itu bersama-sama berserikat dalam kepemilikan tiga jenis barang. Al-ma'u wal kala wan nar. Air, rerumputan, dan api. Nah, air, rerumputan, dan api. Air tidak boleh untuk diperjualbelikan. Nah, rerumputan yang tumbuh liar itu tidak boleh untuk diperjualbelikan. Nah, demikian pula api. Api tidak boleh untuk diperjualbelikan. Nah, kalau ada yang membutuhkan dikasih. Nah, ada yang membutuhkan diberi. Nah, dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Hurairah dengan lafaz salatun la yumna'na. Ada tiga perkara, tiga jenis barang yang tidak boleh untuk dicegah orang lain dari mendapatkannya. Al-ma'u wal kala wan nar, ya, air, rerumputan, dan api. Nah, dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, naha Rasulullah SAW an bai'i fadlil ma. Rasulullah SAW melarang dari memperjualbelikan kelebihan air. Nah, dia punya air lebih, ada yang membutuhkan, dia jual. Gak boleh, Nabi SAW melarang. Nah, dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW beliau mengatakan, la yumna'u fadlul ma'i liyumna'a bihil kala. Tidak boleh untuk dicegah kelebihan air itu untuk dicegah darinya rerumputan, ya, yakni dari gembalaan ternak. Tidak boleh air, kelebihan air itu kemudian ditahan, dicegah dari orang lain mengambil manfaat darinya, ya, dengan dilarang atau dengan diperjualbelikan. Nah, tidak diperbolehkan. Khawani fiddin a'azani wa a'azakumullah, berdasarkan beberapa riwayat inilah yang menyebabkan terjadi perselisihan di kalangan ahlul ilmi tentang jual beli air. Nah, para ulama mereka menyebutkan ada beberapa kondisi. Nah, ada beberapa kondisi. Pertama, apabila air tersebut telah diletakkan atau dikhususkan di satu tempat tertentu, ya, nah, mungkin telah dibersihkan, mungkin telah disaring, mungkin telah diperbagus kualitasnya misalnya, dan telah di, ya, khususkan atau ditempatkan pada satu tempat, ya, nah, air minum dalam kemasan misalkan, nggak perlu sebut merek, nah, misalkan, nah, maka yang seperti ini boleh untuk diperjualbelikan. Yang seperti ini boleh untuk diperjualbelikan. Jual beli air dalam kemasan, ya, yang gelasnya, yang botolannya misalnya, atau yang galonnya misalkan. Nah, yang seperti ini boleh. Atau misalkan dia menjual air yang sudah ditandon misalnya, pas lagi kekeringan dia jual beli air. Siapa yang mau air? Saya jual. Misalkan angkut dari tempatnya ke tempat orang yang membutuhkan misalnya. Yang seperti ini boleh. Kenapa? Dia sudah mengambil, dia sudah menampung, dia sudah meletakkannya pada tempat tertentu, tempat khusus. Nah, ini boleh. Hal ini berdasarkan riwayat hadis dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hadis Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhuma. Radiyallahu ta'ala anhu. Nah, perhatikan hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya bihuzmatil hatabi ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajha khairun lahu min an yas'alan nasa a'tahu aw mana'uhu. La an ya'khudha ahadukum hablahu, sungguh salah seorang kalian mengambil tali miliknya. Fayatiya bihuzmatil hatab. Nah, lalu dia mendatangkan, dia membawa seikat kayu bakar. Ala dhahrihi, pada punggungnya. Fayabi'aha, lalu dia menjualnya. Jadi jual kayu bakar. Cari kayu bakar di hutan, diikat dengan tali miliknya, lalu dia bawa ke pasar, dia jual. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakuffallahu biha wajhah, sehingga dengan amalan ini, dengan pekerjaan atau perbuatannya itu, Allah Subhanahu wa taala menahan atau menjaga wajahnya, maksudnya menjaga kehormatannya. Nah, Allah memberikan kecukupan padanya dengan penghasilannya tersebut, itu jauh lebih baik, khairun lahu, jauh lebih baik dari baginya, min an yas'alan nasa, daripada dia meminta-minta kepada manusia, ya, daripada dia mengemis, lebih baik dia berusaha meskipun jual kayu bakar. A'fauhu aw mana'uhu, sama saja manusia memberikan kepada dia atau mencegah pemberian itu ketika dia meminta-minta kepada mereka, ya. Nah, dia berusaha sendiri mencari kayu bakar tersebut, lalu kemudian dia bawa dan dia jual, lalu kemudian dengan itu dia bisa mencukupi dirinya dan keluarganya, itu jauh lebih baik daripada dia mengemis, dia meminta-minta kepada orang lain. Syahid dari hadis ini, kayu bakar itu termasuk jenis alkala. Alkala itu rumput, kayu, ya, sesuatu yang, ya, nah, terdapat di hutan, di alam. Nah, sesuatu yang tidak terlalu alkala, Naam, al-kala, rerumputan, tumbuh-tumbuhan, kayu-kayu dan semisalnya. Ranting, naam. Ya. Nabi SAW beliau menyatakan tentang keadaan seseorang yang itu terhormat baginya sebagai pujian daripada dia meminta, di mana dia mengumpulkan kayu tersebut, dia mengikat lalu dia menjual, menunjukkan kala tadi boleh untuk diperjualbelikan. Kapan itu? Ketika dia sudah mengambilnya, dia sudah menampungnya, dia sudah mengikatnya, dia mengkhususkannya lalu dia bawa untuk dia perjualbelikan. Nah, berarti menunjukkan diperbolehkan. Kalau al-kala tadi diperbolehkan untuk diperjualbelikan ketika mampu untuk disendirikan, dikhususkan, ya, maka demikian pula yang lainnya. Demikian pula yang lainnya, air misalnya dia khususkan, dia sendirikan, boleh untuk dia perjualbelikan. Api misalnya, api dalam korek api misalkan, ada korek api diperjualbelikan. Itu kan apinya itu yang diambil manfaat. Nah, apakah boleh untuk memperjualbelikannya? Jawabannya boleh. Hadis ini menunjukkan pelarangan. Oh, ini sudah dikhususkan. Nah, sudah dikhususkan berdasarkan hadis ini. Nah, berikutnya, air dalam bentuk sungai yang besar, ya, sungai yang besar, danau yang lebar yang besar, ya, Danau Toba misalnya atau Sungai Mahakam misalkan, ya, sungai yang besar. Nah, ini tidak diperbolehkan untuk dimiliki secara tersendiri, di mana orang-orang ketika mengambil manfaat darinya kemudian dilarang atau dijual. Yang seperti ini enggak boleh. Ya. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Naam. Hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari ketika Urwah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan khasam Az-Zubair rajulun minal Anshar. Ada seseorang dari kalangan Anshar, ya, mengadukan Az-Zubair, Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang sungai. Sungai yang Zubair radhiyallahu taala anhu menginginkan untuk mengambil manfaat dari aliran sungai tersebut untuk pengairan pertaniannya. Nah, ya, beliau ingin mengambil. Sementara setelah beliau itu ada seorang dari kalangan Anshar yang juga menginginkan air tersebut. Nah, Zubair ingin mengambil terlebih dahulu air tadi, ya, karena mungkin dekat dengan sungai tersebut, tanah miliknya, tapi dilarang, ya, oleh yang lainnya. Nah, tidak diperbolehkan. Lalu kemudian beliau mengadukan Zubair radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW. Faqala Nabi SAW, kata Nabi SAW, ya Zubair, iski summa athil. Wahai Zubair, berikan pengairan kepada sawahmu itu dari sungai tadi, kemudian kirimkan, biarkan sungai itu kepada atau alirannya kepada yang lain, kepada dari sahabat dari kalangan Anshar tersebut. Nah, artinya Nabi SAW tidak menanggapi keluhan tadi. Ya. Kenapa? Karena ini sungai yang besar, tidak diperbolehkan untuk dikhususkan. Tidak diperbolehkan untuk dilarang orang lain untuk mengambil manfaat darinya. Nah, ya, sekali lagi ketika belum diolah. Beda kalau sudah diolah, ya. Nah, dibuat PDAM misalkan dari sungai tersebut atau dari danau tadi misalkan untuk disalurkan ke masyarakat kemudian dimintai iuran misalkan dari proses tersebut, maka ini berarti sudah menyendirikan, masuk kepada jenis yang pertama. Nah, ini masyarul ikhwazan wa zakumullah. Kemudian yang lainnya, jenis air yang ketiga atau yang berikutnya, sumur-sumur atau mata air yang ada di tanah perorangan. Sumur atau mata air yang ada pada tanah perorangan. Dia punya tanah, di situ ada mata air. Dia punya tanah sebidang tanah, di situ ada sumur. Sumur yang keluar dengan sendirinya, air keluar dengan sendirinya, mata airnya. Nah, apakah boleh bagi dia untuk melarang orang lain mengambil manfaat dari air tadi? Apakah boleh baginya untuk memperjualbelikan air tadi? Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hal ini. Bolehkah dia memiliki secara khusus air tersebut ataukah tidak? Ya. Sebagian madhab mereka mengatakan boleh untuk dia miliki secara khusus karena itu berada di tanah miliknya. Sebagian itu diriwayatkan dari Imam Ahmad, dan juga salah satu pendapat dari mazhab Syafi'iyah, mereka mengatakan boleh untuk dia memiliki secara khusus air tersebut. Naam. Pendapat yang kedua, salah satu riwayat dari pendapat Al-Imam Ahmad dan juga para muhaqqiqun, mereka berada di atas pendapat ini. Salah satu sisi juga dari mazhab Syafi'iyah, mereka mengatakan tidak boleh bagi dia untuk memilikinya secara khusus. Air ini tumbuh, muncul dengan sendirinya, tidak dalam bentuk usaha dari dia, sehingga jangan dia menahan orang lain, mencegah orang lain dari mengambil manfaat darinya. Nah, dan ini wallahu ta'ala alam bisawab, yang lebih dekat kembali kepada keumuman hadis yang pertama tadi. Kita di sini misalnya punya tanah. Tanah kita misalkan contoh, lalu ada sumur, di depan itu ada sumur misalnya, ada orang lain ingin mengambil air di sumur tersebut, jangan dilarang, dibiarkan. Ya. Nah, selama tidak memudaratkan kita jika kita ingin menggunakannya. Nah, dan selama misalkan orang yang ingin mengambil manfaat dari sumur tersebut mengikuti waktu-waktu yang diperbolehkan. Ya, mengikuti waktu-waktu yang diperbolehkan. Mungkin sumur itu dekat rumahnya, sehingga mungkin dia memberikan batasan waktu, boleh diambil jam sekian sampai jam sekian, silakan. Adapun selainnya jangan. Ya, mungkin karena ada dekat rumahnya, khawatir apa-apa yang terjadi dalam rumahnya itu tersebar, diketahui oleh orang banyak misalkan, dan seterusnya, maka boleh untuk dia memberikan waktu-waktu tersebut. Adapun melarangnya secara mutlak, kata para ulama, tidak diperbolehkan. Nah, yang lain, pendapat yang lain atau permasalahan yang lain, apabila sumur tersebut dia milik di tempatnya, di tanah miliknya, dan dia mengupayakannya dengan mengeluarkan harta. Ada tanah miliknya, kemudian dia berupaya untuk mendapatkan air di tanah tersebut. Kalau jenis yang sebelumnya tadi, air itu keluar dengan begitu saja, tanpa ada jerih payah. Yang berikutnya ini, itu ada dengan jerih payah. Asalnya tidak ada air yang muncul di daerah tersebut, di tanah miliknya tersebut. Tapi dia berupaya, dia membuat sumur, dia gali sumur tersebut, dia bikin ya penahan tanahnya biar tidak jatuh. Nah, atau dia sewa, kalau itu sumur bor misalnya, dia sewa orang untuk menggali atau membuat sumur bor tersebut. Kemudian dia mendapatkan sumur tadi, air keluar misalkan. Pertanyaan, bolehkah untuk dia mengambil atau memperjualbelikan air tersebut? Sudah, sini. Siapa yang mau nyambung ke sini, bayar sekian. Atau air ini misalnya per tandon sekian, misalkan contoh. Bolehkah bagi dia untuk memperjualbelikannya? Ini air, kata para ulama, mereka menyatakan, boleh bagi dia untuk memperjualbelikannya. Boleh bagi dia untuk memperjualbelikannya, kalau itu berada di tanah miliknya, tanah pribadinya, lalu kemudian dia mengupayakan untuk mengeluarkan air tersebut dengan usaha, dengan mengeluarkan modal misalkan. Nah, hal ini berdasarkan riwayat hadis dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ketika Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, man yashtari bi'ra rumah. Nah, siapa yang mau membeli sumur rumah, salah satu nama sumur di daerah tersebut. Nah, man yashtari bi'ra rumah, siapa yang mau membeli sumur rumah, lalu kemudian dia wakafkan kepada kaum muslimin, dia juga punya andil bagian dari sumur tersebut, boleh untuk dia manfaatkan, siapa yang mau. Ini menunjukkan Nabi SAW memperbolehkan untuk membeli ya sumur tersebut. Ya, kenapa? Karena sumur itu didapati dengan usaha, dengan modal, dengan harta yang dikeluarkan untuk membuatnya, maka boleh untuk diperjualbelikan. Naam. Permasalahan yang lain, jual beli mushaf. Naam. Jual beli mushaf Al-Qur'an. Naam. Diriwayatkan dari beberapa para sahabat, mereka membenci jual beli ini. Ya, ada riwayat dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum dan yang lainnya. Dalam riwayat Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya Al-Baihaqi, ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum, beliau mengatakan, "Wajidtu annal aydiya tuqta'u fi bai'iha." saya menginginkan bahwa tangan-tangan itu dipotong, ya, dalam hal memperjualbelikan mushaf Al-Quran. Artinya beliau menganggap jual beli mushaf Al-Quran itu seperti mencuri, sehingga potong tangan. Nah, pengingkaran dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu tentang jual beli mushaf. Nah, ini mazhab pertama. Mazhab yang kedua, pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama, mereka mengatakan boleh untuk memperjualbelikan mushaf. Nah, termasuk yang berpendapat dengannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan dalam Syarhul Mumti, as-sahih annahu yajuzu bai'ul mushaf. Yang sahih bahwa boleh untuk memperjualbelikan mushaf Al-Qur'an. Wa yasihu lil asli. Sah jual beli tersebut berdasarkan asal jual beli. Apa asal hukum jual beli? Al-ibaha, kita sudah sebutkan di awal. Nah, wa huwal hillu, yaitu dihalalkan. Wa mazala amalul muslimina alaihi ilal yaum, dan terus menerus amalan kaum muslimin berada di atas amalan ini sampai di hari kita ini. Artinya dari semenjak dulu sampai sekarang kaum muslimin memperjualbelikan mushaf, menunjukkan hal ini diperbolehkan. Lalu beliau menjelaskan di tempat yang lain bahwa apa yang warid, yang datang dari atsar Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ini dibawa kepada pemahaman fal'allahu kana fi waqtin yahtajun nasu fihi ilal mushaf. Dibawa kepada pemahaman boleh saja itu terjadi di waktu yang manusia membutuhkan mushaf tersebut. Wa annal masahifa qalilatun fayahtajuna ilaiha, bahwa mushaf-mushaf di saat itu masih sangat sedikit sehingga manusia mereka membutuhkan kepadanya. Falau ubihal bai'u fi dzalikal waqti lakana an-nasu yatlubuna athmanan katsiratan liqillatihi. Ya, kalau seandainya diperbolehkan untuk diperjualbelikan mushaf di saat itu, maka tentunya mereka akan meminta atau menaikkan harga yang banyak, menaikkan harganya, ya, karena sangat jarangnya mushaf di saat tersebut. Walihada ra'a radhiyallahu ta'anhu alla yuba'. Oleh karena itu, beliau radhiyallahu ta'anhu memandang bahwa mushaf itu saat itu tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Nah, ini masyarakat wa azan wa azakumullah, sehingga pendapat jumhur ulama tidak mengapa untuk memperjualbelikan mushaf tersebut. Hanya saja mereka mengatakan tidak boleh memperjualbelikan mushaf kepada orang-orang kafir. Tidak boleh memperjualbelikan mushaf kepada kaum kufar. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW melarang an yusafira bil Qur'ani ila ardil adu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seseorang itu safar ke negeri musuh dengan membawa mushaf Al-Qur'an. Safar ke negeri musuh tidak diperbolehkan untuk membawa mushaf Al-Qur'an. Dalam riwayat yang lain, juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim, makhafata an yanalahul adu, khawatir mushaf itu jatuh ke tangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh kaum muslimin, sehingga direndahkan mushaf tersebut. Nah, ini yang mengecualikannya. Taib, terakhir kita masuk kepada syarat yang berikutnya, asyaratul khamis, syarat yang kelima dari syarat jual beli. Ayyakuna maqduran ala taslimihi, bahwa barang yang diperjualbelikan itu mampu diserah terimakan. Barang yang diperjualbelikan itu mampu diserah terimakan. Nah, Nabi SAW beliau menyatakan dalam hadis, la tabi' ma laysa indak, jangan kamu menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Jangan engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Yang tidak dimiliki ini bisa dia tidak punya barang lalu dia jual, atau bisa barang orang sementara dia bukan wakilnya dia jual, atau ada barang miliknya tetapi tidak mampu dia serah terimakan. Nah, ini semua masuk dalam lafaz tadi sini. Jangan engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Nah, termasuk di dalamnya tidak mampu untuk diserah terimakan. Nah, jual beli misalnya burung yang ada di udara. Itu merpati itu yang lari itu punya saya. Kamu mau beli tidak? Nah, kalau sudah beli tangkap sendiri. Nah, beda kalau merpatinya misalnya bisa kembali jinak datang, bisa mampu tertangkap, ditangkap kemudian dijual silakan. Ini tidak mampu untuk ditangkap, tidak diketahui dia kembali atau tidak, lari begitu. Nah, tidak boleh untuk diperjualbelikan, tidak sah jual belinya. Jual beli ikan dari dalam air, dalam kolam besar. Nah, dia punya kolam besar, ada ikan di situ, itu ikan-ikan itu punya saya itu, yang besar itu. Nah, kamu mau beli berapa harganya? Ya. Setelah dibeli tangkap sendiri, misalkan. Tidak mampu dia serah terimakan, tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Nah, jual beli semacam ini. Para ulama mereka memperbolehkan jual beli ikan di dalam air dengan beberapa ketentuan, ya, dengan beberapa ketentuan. Di antara ketentuannya, ikan tersebut berada di tempat secara khusus sehingga mampu untuk dia serah terimakan. Ikan di dalam air tapi di dalam akuarium misalkan. Ikan hias dalam akuarium. Di dalam air. Nah, tapi mampu untuk dia serah terimakan. Kelihatan ikannya. Nah, yang kedua bahwa ikan tersebut nampak jelas diketahui. Nah, nampak jelas diketahui sehingga ketika pembelinya ingin membelinya dia mengetahui sifat-sifatnya. Ikan itu besarnya seperti apa, modelnya seperti apa, dia tahu, dia paham, kemudian dia beli. Jangan dia membeli ikan dalam air yang tidak mampu untuk dia lihat, karena padanya ada jahalah, ada gharar, ada ketidakjelasan, dan itu menyebabkan jual belinya bisa tidak sah. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah azanu azakumullah. Di antara yang lain yang termasuk juga dalam bab ini bai'ul mu'awamah. Bai'ul mu'awamah itu jual beli membeli hasil tahunan dari sebidang tanah. Nah, tanpa penetapan kadarnya. Ya, sawah misalnya, saya beli hasil dari sawah ini untuk jangka waktu 1 atau 2 tahun berikutnya. Nah, tidak ditetapkan berapa kadarnya yang harus diserah terimakan dan seterusnya. Tidak, pokoknya banyak sedikitnya saya beli dengan harga sekian. Nah, ini bai'ul mu'awamah. Ini tidak diperbolehkan. Nah, Nabi SAW beliau melarang. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, nah Rasulullah SAW an bai'anil muhaqala wal muzabana wal mu'awamah. Al-hadith. Nabi SAW beliau melarang dari jual beli salah satunya al-mu'awamah. Ya, jual beli al-mu'awamah. Dia membeli hasil dari perkebunan, dari pohon, buah misalkan. Ya, saya beli buah durian di kebun ini. Saya beli buah apel di kebun ini. Hasilnya selama 2 tahun atau 3 tahun atau 1 tahun misalkan. Sementara tidak diketahui banyak sedikitnya, tidak ditetapkan kadar yang harus diserah terimakan. Naam, ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Demikian pula yang termasuk di dalamnya bai'u tsamarati qabla wudu'i salahiha. Jual beli buah atau biji-bijian sebelum nampak kematangannya. Sebelum nampak kematangannya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Ya, hadis Bukhari Muslim. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah SAW naha an bai'i tsamarati hatta yabdua salahuha. Rasul SAW beliau melarang dari menjual buah sebelum nampak solahnya, sebelum nampak matangnya. Nah, ya, sebelum nampak kematangannya. Nahal bai wal mushtari. Beliau melarang si penjual, demikian pula pembeli. Jangan membeli. Nah, ada pisang misalnya belum matang, masih bibit. Saya beli pisang ini, harganya sekian. Nanti besarnya baru saya ambil. Maka tidak diperbolehkan. Nah, ya, membeli padi, padinya baru tumbuh. Saya beli hasil panenan dari sawah ini, sekian harganya. Nah, berapa hasilnya? Ya, nanti urusan saya. Ya, Nah, untung rugi itu jadi wewenang saya, yang penting saya beli. Padahal belum nampak. Nah, ini tidak diperbolehkan, diharamkan. Menyebabkan jual belinya tidak sah. Kenapa? Si penjual tidak mampu menyerahkan. Nah, tidak ada jaminan bahwa buah tersebut akan berhasil nanti di akhir. Boleh jadi nanti datang penyakit kemudian menyebabkan gagal panen. Dengan hak apa seseorang mengambil harta saudaranya tanpa ada imbalan, tanpa ada hasil yang diberikan? Tidak diperbolehkan. Nah, jual belinya tidak sah. Para ulama mereka menyebutkan diperbolehkan dengan beberapa syarat. Diperbolehkan dengan beberapa syarat. Nah, syarat yang pertama, belum matang buah itu, tetapi boleh untuk diperjualbelikan dengan syarat harus dipanen, diambil saat itu juga. Jangan ditunda. Dipanen saat itu juga. Ya. Yang kedua, syarat yang kedua yang harus juga terpenuhi, bisa dimanfaatkan. Bisa untuk dimanfaatnya, dimanfaatkan. Buah itu belum matang tetapi bisa dimanfaatkan. Maka boleh untuk seseorang memperjualbelikannya. Jagung misalkan. Jagung masih muda. Nah, belum matang dia, belum matang tapi masih muda. Nah, dia ingin menjualnya. Apa hukumnya? Jawabannya boleh. Dengan syarat bisa untuk dimanfaatkan. Jagung muda itu bisa dimanfaatkan ya. Buat sayur kan? Dibuat sayur masih memungkinkan dimanfaatkan. Kemudian dengan syarat juga diambil saat itu juga, ditebang pohonnya. Jangan beli muda tapi nanti dipanen ketika telah matang. Ini dilarang, termasuk dalam larangan yang kita sebutkan tadi. Nah, buah mangga misalnya masih muda. Nah, belum matang dia, belum menguning atau memerah, dia ingin makan. Nah, di masa mudanya tersebut, apakah boleh untuk dia memperjualbelikannya? Jawabannya boleh dengan dua syarat tadi. Nah, dengan dua syarat tadi. Tetapi misalnya sesuatu yang tidak terpenuhi dua syarat tadi, maka enggak boleh. Beli padi misalnya masih baru tumbuh, ya, dengan anggapan bisa ada kemungkinan dia mendapatkan keuntungan yang banyak, ada kemungkinan dia merugi. Sudah, dia beli, diambil resiko, maka enggak boleh, ya, belum nampak solahnya. Jenis yang lain yang dikecualikan oleh para ulama, boleh, ya, menjual, memperjualbelikan buah sebelum datang matangnya, sebelum nampak kematangannya, apabila itu sebagai tabaan lil asl, mengikuti asalnya, yakni jual beli pohonnya, jual beli pohon. Nah, dia punya pohon, pohon kurma misalnya baru muncul sedikit buahnya. Dia punya pohon mangga misalnya baru sedikit muncul bunganya atau bekal buahnya masih kecil. Nah, atau apa saja. Tapi yang dia ingin perjualbelikan itu pohonnya. Saya ingin jual kepada Anda pohon durian saya ini atau pohon mangga saya ini. Nah, ya, pohonnya. Apakah diperbolehkan? Jawab kata para ulama, boleh. Boleh untuk dia memperjualbelikannya, ya. Karena buahnya itu mengikuti asalnya, asalnya itu pohon, ya. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim, "Man ba'a naqlan qad ubbirat fa thamaratuha lil bai' illa an yashtaritahu al mubta'." Barang siapa yang menjual atau barang siapa yang membeli pohon kurma yang telah di buah itu kan kadang ada perkawinan itu apa namanya? Diserbuk ya. Penyet diserbuk atau dikawin dikawinkan ya, dikawinkan ya. Kata para ulama, hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ba'a naqlan," siapa yang membeli pohon kurma yang telah diberikan itu, dikawinkan antara jantan dan betinanya, "Fa zamaratu halil bai', maka buahnya itu milik si penjual." Milik si penjual, kecuali kalau telah dipersyaratkan oleh si pembeli. Kalau ada pohon, pohon mangga misalnya, pohon kurma misalkan, atau yang lain. Seorang ingin menjual pohon tersebut, tetapi sudah dilakukan penyerbukan pada pohon tadi. Sudah muncul buahnya. Ya. Nah, dengan usaha dia, penyerbukan tadi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang memperjualbelikan pohon tersebut yang telah dilakukan penyerbukan padanya, maka nanti buahnya itu milik si penjual. Milik penjual. ya, bukan milik si pembeli. Kecuali kalau dipersyaratkan oleh pembeli, saya beli pohon ini dengan semua hasilnya yang ada, ya, dengan hasilnya, buah pertamanya pun saya akan beli, saya, itu milik saya. Kalau disetujui maka itu miliknya. Ya, syahidnya bahwa Nabi SAW menyetujui kalau memang si penjual itu dia mempersyaratkan membeli pohon kurma tersebut yang telah ada bakal buahnya, yang telah dilakukan penyerbukan padanya, maka boleh. Ini menunjukkan bahwa buah yang masih belum matang tadi boleh untuk diperjualbelikan kalau dia mengikuti asalnya. Qaidah secara umum, yasbutu ma yasbutu tab'an ma la yasbutu istiqlalan. Sesuatu yang boleh ya dalam hal tab'an disertakan, namun tidak boleh dalam bentuk disendirikan. Naam. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Sudah cukup waktu. Tersisa sekitar 2-3 menit. Kita istirahat sebentar untuk kita lanjutkan insyaallah pada dars Al-Ustaz Abdul Muti hafizahullah ta'ala. Tapi mungkin ini yang bisa saya sebutkan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.